bisa melawan. Pahitnya empedu, kau tanam empedu, wow, di dalam hatiku. Walau kau siram dengan sungai madu, takkan bisa melawan. Pahitnya empedu, kau tanam empedu, wow, di dalam hatiku. Cucunya Adam, kau pencipta neraka, munafiknya dirimu selalu dusta. Tiada mungkin lagi aku percaya bisikan angin surga menanam bisa. Dengan dosa-dosamu agar aku terobat dari derita. Kau tanam empedu, oh, di dalam hatiku. Hai cucunya Adam, kau pencipta neraka, munafiknya dirimu selalu dusta. Tiada mungkin lagi aku percaya bisikan angin surga menanam bisa. Pergilah dan jauh dariku, cepat berlari dengan dosa-dosamu agar aku terobat dari derita. Kau tanam empedu, oh, di dalam hati.